السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، شكر pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang mulia ini kita dapat memulakan satu majlis ilmu yang kita harapkan supaya ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Dan saya diamanahkan untuk menyampaikan kuliah pada pagi ini. Bahan utama kuliah pagi ini ialah buku pilihan ataupun Aqidah Tahawiyah, syarah dan ulasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Buku ini dijadikan sebagai rujukan akidah salaf ataupun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah sekian lama diterima pakai oleh ramai di kalangan umat Islam seluruh dunia, terutama sekali pengikut-pengikut mazhab Hanafi. Dan saya sempat baca sikit mukadimah kitab ini yang ditulis oleh penerbit. Saya tak tahu penerbit dia siapa. Alman Nafian Interpress, ha? Pustaka Ilmu Salaf. Oh, PIS. Dan penulis mukadimah dia ialah Abdullah Izzat. Dia telah menjelaskan secara ringkas tentang konten buku ni, kandungan buku ni. Cuma ana nak komen sikit tentang definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muka surat 2, boleh tengok muka surat 2. Komen nombor 1 di bawah. Dia kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, ejaan mengikut Kamus Dewan edisi 4, merupakan golongan yang berpegang teguh pada perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tak tahu Kamus Dewan ni siapa yang tulis? Kamus Dewan ni bukan Hindu ke? Rasanya kalau tak silap Hindu, tapi edisi, banyak edisi ni tak tahulah, mungkin ada share dengan siapa-siapa yang lain, tapi penulis asal dia Hindu. Dari satu segi mungkin ada kebenarannya. Dia kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah golongan yang berpegang teguh pada perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mengikut istilah yang diterima pakai umum, bukan macam tu. Dia merujuk kepada akidah. Akidah ialah akidah tu berdasarkan pada sunnah Nabi lah. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dia kumpulan yang besar, yang kemarin saya sebut kan, di Baitul Ilmi saya sebut, satu kumpulan yang besar dan merangkumi daripada perkara-perkara asas akidah Islam sehinggalah kepada sekecik-keciknya yang berkaitan dengan akidah. Jadi agak sukar kita nak keluarkan mana-mana kumpulan, mana-mana pihak daripada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang besar ni, walaupun mereka sebenarnya telah terpesong ataupun telah tergelincir pada perkara-perkara tertentu. saya bagi contoh umpamanya golongan-golongan sufi, golongan-golongan tarikat, golongan-golongan asyairah, maturidiyah dan berbagai-bagai lagi. Sebab karung Ahlussunnah Wal Jamaah ni besar, besar. Sehingga seperti golongan Mu'tazilah dikeluarkan daripada Ahlussunnah Wal Jamaah, bukan kerana mereka dihalau keluar, tapi mereka sendiri yang mengasing, bawa diri keluar daripada golongan Ahlussunnah Wal Jamaah. Itu Mu'tazilah. Khawarij, mereka terkeluar daripada Ahlussunnah Wal Jamaah disebabkan oleh kefahaman dan tindak tanduk mereka yang bertentangan secara jelas dengan dasar-dasar akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Dan ahli-ahli mazhab, pengikut-pengikut mazhab fiqh, boleh dikatakan kebanyakannya adalah dari kalangan Ahlussunnah Wal Jamaah. Begitu juga dengan mazhab-mazhab zahiri. Ibn Hazm, akidah dia Mu'tazilah, tetapi dari sudut fiqhnya dia masih berpegang kepada mazhab zahiriyah, kembali terus kepada Quran dan Sunnah secara zahir, secara zahir. Jadi kalau kita nak definisi itu, kena cermat sikit lah dan halusi sikit. Sebab tu anda kata benda ni bukan tak betul, tapi betul. Nak kena perincikan sikit dan cermat sikit, cermat sikit. Kemudian yang lain-lain tu rasanya okey kot. Terdengar? Oh, volume dia rendah sangat kot. Ani, ani. Okey. Kemudian di muka 12. Di muka 12 tu, nota yang ke-10. Terjemahan daripada teks wama ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi rabbal alamin naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillah. Nota nombor 10 tu dia kata usuluddin bermaksud suatu ilmu yang membicarakan akidah agama Islam yang berhubung dengan ketuhanan, kenabian dan perkara-perkara ghaib seperti qada dan qadar, hari akhirat, syurga, neraka dan sebagainya, atau dalam erti kata lain ilmu tauhid. Sumber Kamus Dewan edisi ke-4. Sama juga usuluddin yang dimaksudkan daripada teks wama ya'taqiduna min usuliddin bukan usuluddin yang bermaksud satu bidang ilmu, tetapi usuluddin yang bermaksud di sini ialah asas-asas agama. Asal usul, asas-asas agama Islam. Itu yang dimaksudkan. Sebab kita lihat ayat yang berikutnya, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina. Kami berkata pada tauhid kepada Allah, keesaan Allah sebagai beriktikad dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia dalam membicarakan soal tauhid ini asas akidah kita. Dan asal usul akidah tauhid daripada Quran dan Sunnah Nabi. Sebagaimana penjelasan Quran, penjelasan Sunnah Nabi, begitulah kita dikendaki. Dan kefahaman kita terhad. Sebab tu kita nak bincang panjang-panjang, kita tak tahu. Kita tak ada ilmu selain daripada ilmu yang kita dapat daripada Quran dan Sunnah Nabi. ada perkara-perkara yang berkaitan dengan Tuhan, perkara dianggap sebagai perkara gaib yang hanya dijelaskan ala kadar. Jadi ala kadarlah kita menerima seadanya. Kita tak boleh panjang-panjangkan. Kita bincang pasal sifat-sifat Tuhan. Kita tak boleh cerita lebih-lebihan. Kerana ilmu yang dimaklumkan kepada kita hanya setakat itu saja. Nak bincang pasal zat Tuhan, nak bincang apa? Kita menerima seadanya. Jadi perbahasan ulama-ulama salaf mengenai sifat wujud Tuhan, dia tidak ada perbincangan panjang-panjang. Tak ada. Kita menerima seadanya. Jadi Tuhan tu ada, ada. Sebab tu dia tak ada tersalsul, tak ada apa dia panggil. Jikalau tak ada, tak ada. Mereka selalu sebut ada kitab-kitab akidah yang suka membicarakan tentang jikalau. Kalau Tuhan tu di atas, tidak di bawah. Kalau Tuhan tu di kanan, tidak di kiri. Akhirnya natijahnya pergi kepada Tuhan tu tak bertempat. Siapa kata Tuhan tu tak bertempat? Dan siapa yang kata Tuhan tu bertempat? Jadi buat apa kita nak panjang-panjang cerita? Kalau panjang-panjang cerita boleh membawa kepada kemudaratan, kesesatan, lebih baik kita berhenti seadanya. Itu lebih selamat. Lebih selamat. Quran kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Tuhan yang bernama Ar-Rahman di atas arasy-Nya beristiwa. Nak kata apa lagi? Kita Quran tak kata Tuhan tu bertempat, kita jangan kata Tuhan tu bertempat. Tapi bila Quran kata Tuhan di atas arasy, kita kata Tuhan di atas arasy. Sebagaimana Quran kata. Jangan lebih daripada apa yang Quran kata. Dan jangan juga kurang sehingga menafikan salah satu sifat Tuhan, iaitu beristiwa. Beristiwa ni kita lebih selamat kekalkan istilah tu, sebab kita nak terjemah tu agak sukar. Bila gagah juga nak terjemah, nak jadi macam. Macam kalau kata beristiwa tu bersemayam, macam makhluk-makhluk bersemayam. Macam raja bersemayam. Mana boleh? Tak ada tamthil. Tak ada perbandingan. Tak ada macam-macam mana. Lillahil mathalul a'la, bagi Tuhan itu bandingan yang maha tinggi. Jadi tak ada tolak bandingnya. Tak ada tolak banding. Laisa kamislihi syai'. Jadi kalau sampai kita terjemah mengheret kita kepada membandingkan Tuhan dengan makhluk, jangan. Jangan. Kekal seadanya. Banyak istilah-istilah Islam, istilah-istilah syarak yang dikekalkan akhirnya menjadi satu istilah istimewa dalam Islam. Kita bila kita terjemah salat, semayang kan, salah kepada semayang. Semayang dalam bahasa Sanskrit, sembah Tuhan. Tapi Tuhan yang dimaksudkan ataupun Tuhan yang ditujukan dalam bahasa Sanskrit yang tu ialah Tuhan depa. Jadi kita kata kita sembah Tuhan kita. Dia sembah Tuhan dia, istilahnya sama. Lebih selamat dikekalkan dengan istilah asal kita. Haji kita tak terjemah. Haji ya. Pi haji. Cakap haji tu satu dunia Islam faham. Faham kata haji. Salat, haji, siam ataupun saum. Saum. Orang yang sakit bila nak operation kena puasa, dia kata. Istilah puasa. Tapi janganlah pula sampai ke tahap kita menyalahgunakan istilah-istilah Islam tu. Jadi bila disalahgunakan, dia boleh membawa kepada akibat yang terpesong. Sebab tu saya masa perbincangan awal mengenai zakat haji, zakat pendapatan, saya tak setuju guna istilah zakat pendapatan. Saya bantah, tapi kita seorang bantah, yang lain semua setuju. Akhirnya menang mereka lah. Zakat pendapatan. Saya tanya satu soalan, mereka tak boleh jawab. Adakah zakat pendapatan ni, kalau satu orang tu tak mau bagi zakat pendapatan, berdosa? Siapa tak orang ni jawab? Adakah zakat pendapatan ni, bila dia tak bagi zakat pendapatan, dia dikira tidak memenuhi salah satu rukun Islam? Tak boleh jawab, sengap habis semua sini. Tapi dia berkata, kita pinjam saja. Pinjam inilah. Dia boleh membawa kepada menyimpang maksud dia. Menyimpang maksud dia. Kerana tu perkiraan zakat pendapatan ni, dia masih menggunakan ataupun masih kira seperti mana perkiraan cukai pendapatan. Tolak perbelanjaan peribadi, tolak perbelanjaan tanggungan, tolak perbelanjaan tu, tolak perbelanjaan ni. Akhirnya yang baki itu baru dikenakan zakat. Kalau macam tu, zakat-zakat bukan konsep dia macam tu. Zakat padi, zakat pertanian. Kalau tolak-tolak habis, tak payah zakat. Hak yang dibolehkan ditolak, bolehlah. Umpamanya zakat padi, zakat tanaman yang menggunakan air hujan 10% kan. Tapi kalau digunakan air pengairan sendiri yang terpaksa dibayar kos tertentu, separuh daripada 10%, 5%. Yang tu okey, ada nas. Tapi kalau tak ada, mana boleh nak tolak pendapatan, kos sara hidup diri, kos sara hidup tanggungan kita. Jadi akhirnya habis, tak payah zakat lah. Jadi yang tu pun dah nampak jauh beza, menyimpang, dah tak sama, tak betul. Jadi pinjam ni bahaya. Baik. So usuluddin di sini bermakna asal-usul, asas-asas agama Islam. Kita kena beriktikad bahawa sesuatu yang ada asal-usulnya dalam ajaran agama Islam, daripada Quran, daripada sunnah, ya. Dan itulah sebenarnya menjadi asas-asas akidah kita, pegangan kita. Sampai bila-bila? Dia tak ada berubah lagi dah. Quran dan sunnah tak berubah. Akidah kita yang bersandarkan kepada kenyataan Quran, kenyataan hadis Nabi, takkan berubah sampai bila-bila. Dari satu generasi ke generasi. Sebab tu kita nak pertahankan akidah yang diterima oleh Nabi daripada Tuhan melalui kitab suci Al-Quran, dan penjelasan yang diberikan melalui sunnah Nabi dan disebarkan kepada para sahabat. Begitu juga dengan pendirian, sikap yang diambil oleh para sahabat Nabi apabila Nabi menyampaikan pada mereka. Tuhan turun ke langit dunia, turun. Dia tak persoal, turun dari bawah ke atas, ke atas ke bawah. Tak ada. Macam mana dia nak turun kalaulah dunia ni bukan semuanya sama waktu? Dalam hadis kata, Tuhan turun ke langit dunia apabila tiba sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam yang akhir tu sepanjang masa. Kita di sini pukul berapa? Di tempat lain pula pukul berapa? Akhirnya 24 jam sama aja. Habis sepertiga malam yang akhir. Tak ada, kita tak perlu siasat, tak perlu selidik, tak perlu perinci sampai ke tahap tu. Dah. Kita menerima seadanya. Kerana perkara ni ghaib. Beriman kepada yang ghaib, asas akidah para muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Sebab tu kita berakidah ataupun berpegang kepada akidah, keyakinan, kepercayaan kepada yang ghaib daripada perkhabaran Quran, perkhabaran sunnah Nabi, ini asas akidah, asas-asas akidah yang utama. Dia tak boleh berganjak, tak boleh. Siapa pun kita peturunkan pada anak cucu kita, anak cucu kita kepada anak cucu dia, anak cucu dia kepada anak cucu dia. Jadi kita tak naklah perkara tu sampai satu tahap dia menyimpang, dia berubah. Siapa yang membuat dia menyimpang? Siapa yang buat dia berubah? Sedangkan Quran dan sunnah Nabi takkan berubah, takkan menyimpang. Nabi dah kata takkan sesat sesiapa yang berpegang teguh kepada Quran dan sunnah Nabi. Sekalipun kita tersilap, boleh jadi kita tersilap, tetapi kena kita bersandarkan pada Quran, pada hadis Nabi, takkan sesat. Tuhan akan tunjuk, akan hantar orang yang boleh tolong perbetul kesesatan kita, kesilapan kita, kesalahan kita. Ada-ada saja, ada-ada saja. Baik, itu maksud usuluddin yang dikatakan wama ya'taqiduna min usuliddin, bukan bermakna package ataupun satu bidang ilmu yang sudah dipackagekan. Dah, dah, bukan itu yang maksudnya. Yalah, bila dah dipackagekan tu masih termasuk semua sekali lah. Ini semua dakwah begitu. Semua dakwah begitu. Orang Asy'ariyah pun dia dakwah kata package dia lah yang paling betul sekali. Ha, package dia lah yang paling betul. Kita akan pergi satu persatu nanti daripada apa nama pecahan-pecahan yang seterusnya. Dan di muka surat 16, satu lagi. Muka surat 16, pecahan pertama, kesyirikan dalam ar-rububiyah. Kesyirikan ini terjadi apabila seseorang itu meyakini bahawa terdapat pencipta selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ada i'tikad yang mengatakan bahawa terdapat pencipta lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi syiriklah. Jadi syiriklah. Orang yang beri'tikad sedemikian, musyrik nama dia. Dia kata ada Tuhan hujan, Tuhan yang menurunkan hujan. Ada Tuhan lain pula yang memberi rezeki-rezeki yang lain, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keburukan, Tuhan lain-lain. Itu syirik lah, syirik dia panggil. Jadi yang beriktikad sedemikian, musyrik, musyrik. Kemudian dia kata, seperti keyakinan golongan Majusi yang mempercaya. Majusi ni ialah golongan penyembah api, penyembah api. Kita kena hati-hati dalam hal ini. Penyembah api ni banyak golongan penyembah-penyembah api dunia, dalam dunia moden dan juga dalam dunia-dunia dululah. Kita tengok dalam arena sokan, biasanya ubur, ubur tu dibawa pusing seluruh dunia bila nak start upacara sukan, perlawanan sukan, apa-apa pertandingan sukan, Olimpik. Itu berpunca, bermula daripada akidah Majusi yang menyembah api, dan sampai sekarang pun akidah itu menjadi apa nama, titik tolak utama dalam upacara pertandingan sukan dunia, Olimpik dan sebagainya. Jadi kita kena hati-hati dalam hal ini. Mereka mengagungkan api obor tu sampai tak boleh padam, tak boleh padam, dan macam-macam teknologi digunakan, api menyala tak menyala, tapi api pokok pangkalnya. Mereka mengagungkan api sebagaimana kita mengagungkan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita. Api bukan pencipta kita. Tak, tak. Jadi kita kena hati-hati. Baik. Golongan Majusi yang mempercayai bahawa ada pencipta lain selain Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan keburukan. Ayalah, ada Tuhan yang mendatangkan kebaikan, Tuhan yang mendatangkan keburukan. Segala puji bagi Allah. Itu silap penterjemah kita. Jangan buh begitu, jangan buh tahun tu. Kesyirikan jenis ini hanya sedikit berlaku pada umat ini. Segala puji bagi Allah tu duduk situ. Selepas kesyirikan jenis ini hanya sedikit berlaku pada umat ini, segala puji bagi Allah. Duduk situ. Kita memuji-muji Allah kerana kesyirikan jenis sembah api ni tak ramai sangat di dunia ni. Tak ramai. Orang dah cerdik. Orang dah cerdik. Semakin cerdik. Dia tahu api ni memusnahkan. Dia boleh mendatangkan kebaikan kepada kita, tapi dia juga boleh mendatangkan keburukan kepada kita. Jadi kita mengucap alhamdulillah kerana kesyirikan jenis ini hanya sedikit berlaku kepada umat ini, umat Nabi Muhammad SAW. Cuma saki baki yang ditinggalkan oleh umat yang terdahulu masih terdapat sebahagian daripada umat ini terikut-ikut terbawa-bawa dengan saki baki peninggalan umat yang terdahulu yang telah menyembah api. Api. Lah ni kalau ada pun dalam bentuk simbol-simbol, dia buat apa? Api dalam bentuk simbol, bukan api sungguh, tapi api simbol ya. Plastik-plastik merah. Okey. Kemudian walaupun ianya dekat dengan akidah kelompok Mu'tazilah, itu sambung selepas segala puji bagi Allah. Mu'tazilah yang mengatakan sesungguhnya kejahatan adalah semata-mata ciptaan manusia itu sendiri. Ada manusia pula lepas itu tu tulung potong. Tak tahu. Perkara ini telah diisyaratkan melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, puak al-Qadiriyah, puak al-Qadariyah adalah majusi umat ini. Hadis ini telah ditakhrij daripada beberapa sumber yang mana aku, maksud dia Albani, telah menyatakan dalam kitab sahih Al-Jami' As-Saghir wa ziyadatuhu. Betul sikit. Dia punya ziyadatuhu, bukan ziyadatahu. Pada hadis bernombor 4442. Anda tengok dia bahasa Arab ni baris tu ada peranan dia. Kalau ubah baris kadang mengubah makna dan maksud. Kadang-kadang berubah baris tak mengubah makna dan maksud. Dia ada ketika-ketika. Sebab tu baru ni ana nak bagi ucapan sempena Duta Kuwait melawat University College Islam di Perlis. Ana minta salah seorang pensyarah Arab ni, orang Mesir, tolong draft ucapan ana. Dia buatlah. Dia berbaris. Dia berbaris. Ana kata, siapa berbaris? Dia sengap, tak kata apalah. Ana kata, buang baris. Buang baris semua. Bila hang berbaris, kacau aku. Lebih baik jangan berbaris. Tak ada baris, kita tahu baca berdasarkan pada kaedah. Kaedah. Kalau berbaris, baris tu salah, kacau ilmu kita. Kacau ilmu kita. Mana bertentangan dengan kaedah. Habis. Okey, dia kata. Dia buang baris semua. Ana kata, tak ada pasal apa. Hang berbaris ni salah banyak. Hang berbaris ni salah banyak. Kacau ilmu aku. Jangan berbaris. Dia pun buang habis baris. Baris tu, dia pakai ikut sistem dalam komputer. Sistem komputer dia sistem asin penulisan huruf-huruf yang kita tulis dengan sistem baris asin-asin. Jadi bila kita guna kedua-dua sistem dalam komputer dengan sistem yang berlainan, bila cetak dia cetak mengikut arahan sistem masing-masing, dan dia ada yang tak selaras. Ada yang tak selaras. Bagi orang yang tak tahu, dia ikut baris yang ada. Tapi bagi orang yang tahu kaedah, dia tahu di mana salah silapnya tu. Bila salah silap baris, dia boleh mengubah makna dan maksud. Okey, tak mana tadi tu. Penulis kita, penterjemah, nak kata penulis lah, nak senang lah. Penulis kita ni dia tidak menerangkan kepada pembaca kita tentang maksud rububiyah. Ada tak? Anda baca sebelum ni tak ada. Sampai sini pun dia tak bagi lagi. Ke depan lagi boleh jadi. Anda tak baca lagi. Tapi sepatutnya dia bagi penjelasan tu walaupun secara ringkas apabila dia sebut pertama kali. Kaedah penulisan macam itulah. Tapi dia tidak jelas. Tak apa, kita jelaskan. Rububiyah ini maksudnya merujuk kepada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap alam ini. Di mana ini terdapat persamaan di antara i'tiqad kita umat Islam terhadap ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan i'tiqad orang bukan Islam terhadap ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya beri'tiqad dengan rububiyah Allah belum mengislamkan seseorang. Kerana itulah dalam kalimah syahadah kita sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah itu makna tauhid uluhiyah. Kita tak kata la rabba illallah. Kerana itu hanya tauhid rububiyah sahaja. Mengaku Tuhan tu pencipta alam. Tak boleh mengislamkan seseorang. Mengaku Tuhan itu pemberi rezeki. Tidak boleh mengislamkan seseorang. Kerana di tahap ni terdapat persamaan antara Islam dengan bukan Islam. Yang membezakan di antara Islam dengan bukan Islam ialah tauhid uluhiyah. Kita tunduk dan patuh taat kepada Allah sahaja, tidak kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Kerana tu kita kata la ilaha illallah. Itu ada peranan baris di situ. Tak boleh baca la ilahu illallah. Tak boleh. La ilaha, makna ilaha tu dia jatuh pada tempat selepas la nafi lil jins. La huruf penafian terhadap semua jenis. Jadi Tuhan-Tuhan palsu selain daripada Allah yang disembah oleh mana-mana pihak, kita nafikan sama sekali. Sembahan, ketaatan, ibadat kita hanya kepada Allah sahaja, tidak kepada selain daripada Allah. Ini baru mengislamkan seseorang. Nampak tak? Ini perkara utama dalam perbahasan mengenai akidah. Jadi rububiyah ini hanya beriktikad Allah itu pencipta, Allah itu pentadbir, pengurus alam, Allah itu tuan terhadap alam ini, Allah itu apa lagi? Pemberi rezeki. Allah itu pemilik alam ini. Dia kalau mengikut kamus bahasa Arab, Rab ada lima makna. Pencipta, pemilik, pemberi rezeki, pengurus, tuan terhadap alam ini. Ini tauhid rububiyah dia selari dengan fitrah manusia. Selari dengan fitrah manusia. Spontan. Bila manusia ditimpa musibah, dia minta doa. Dia angkat tangan lagu tu. Dia tak pilih lagu tu. Ha. Apatah lagi tidak ada hadis yang suruh kita berdoa, tolak bala buat lagu tu. Ha. Ya, betul lah. Ha. Cuma pelik sikit ada di kalangan kita yang bila minta doa tolak bala, dia buat lagu tu. Bukan kita yang nak tolak bala. Kita berdoa kepada Allah semoga bala dijauhkan daripada kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut apa? Ud'ullaha bi butuni akufikum. Berdoalah kamu kepada Allah dengan perut-perut tangan kamu. Mana perut tangan dia? Ni. Bila kita buat lagu tu, tangannya yang tersentuh antara kedua belah pihak, kedua belah tangan kita ni, itu perut tangan kita. Jadi berdoa kena kedua belah tangan begitu. Bukan dengan belah. Wala tad'uhu bi zuhuri akufikum. Ud'ullaha bi butuni akufikum wala tad'uhu bi zuhuri akufikum. Berdoalah kepada Allah dengan perut-perut tangan kamu dan janganlah kamu berdoa kepada Allah dengan belakang-belakang tangan kamu. Kita berdoa kepada Tuhan tapi bagi belakang tangan. Siapa nak tolak bala? Bukan kita nak tolak bala. Dan banyak doa-doa yang menolak bala, dia tak faham kata doa tu maksud dia tolak bala. Dia duk buat lagu tu juga. Tapi hak dia faham tu, Allah madfa'anna al-bala'a wa al-bala'a. Terus gitu. Ha? Padahal dia duk berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal bukhli wal fashal. Tu doa tolak bala lah tu. Tolak bala juga. Tapi dia tak perasan. Dia tak perasan. Tak apalah. Kita boleh bantu, kita bantu dia. Kita tidak menyesatkan dia. Tetapi kita rasa ini tidak menepati kehendak sunnah Nabi yang sebenar. Kita boleh bantu, kita bantu. Kadang-kadang kita nak tegur, nak bantu dia, dia serkah kita balik. Nanti saat, nanti sekejap. Pelan-pelan. Apa tadi duk cakap pasal apa? Rububiyah. Jadi tauhid rububiyah ini belum mengislamkan kita. Kita masih berkongsi di antara kita orang Islam dan orang bukan Islam. Untuk menerima tauhid uluhiyah, terlebih dahulu kita kena menerima tauhid rububiyah. Tanpa tauhid rububiyah, kita juga tidak boleh menerima tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah terlebih dahulu, sebab tu orang-orang bukan Islam, bila kita kembalikan mereka kepada fitrah, makna menjelaskan kepada mereka tauhid rububiyah macam mana yang sebenarnya kita berkongsi sama dengan mereka, mereka lebih dekat, lebih mudah menerima Islam daripada kalau kita suruh dia semayangkan, suruh dia mengucap terusikan, dia agak sukar, agak susah. Tapi bila kita jelaskan pada mereka tentang kedudukan tauhid rububiyah yang kita sebenarnya berkongsi sama dengan mereka, sebagaimana mereka minta hujan kepada Tuhan, minta tolak bala kepada Tuhan, bila mereka ditimpa musibah, mereka angkat tangan berdoa, Ya Allah, Ya Tuhan Allah. Dia minta kat Tuhan Allah juga. Ada sekali dalam kapal terbang balik daripada Kelantan, ada urusan apa, anda tak ingat lah. Kena ribut kapal terbang, kena ribut. Sampai kapal terbang, pihak berkenaan dalam kapal terbang iklan, kita terpaksa berpaling ke Ipoh, nak mendarat di Ipoh daripada Kota Baru nak mai ke Penang. Cemaslah masing-masing tengok kok tingkap tu gelap gelita, yang kapal terbang tu macam dah bergoyang-goyang tak kira dah. Dalam kapal terbang tu ada seorang yang pakai jubah, yang lain tak pakai jubah. Orang Islam juga tapi tak pakai jubah. Cina Hindu pun ada ramai. Semua pun kat tengok kat Ana. Ada yang buat lagu tu suruh anda berdoa. Han doa lah masing-masing. Tapi yang pakai duk tuju kat Ana seorang, pasal apa? Ana pun salah seorang juga, kalau jatuh pun dengan kita-kita sekali habis semua. Dia pakai duk tengok kat Ana suruh buat lagu tu. Ana pun tengok kiri kanan, pakai duk tengok kat kita. angkat tangan lah berdoa. Lepas tu dia yang kapal terbang tu nampak macam dah jadi lemah. Sekejap reda, sekejap kuat balik, sekejap reda, sekejap balik. Tiba-tiba aja semakin cerah. Cuaca makin cerah, makin cerah. Lama pihak kenaan kapal terbang bagi tahu kita akan teruskan mendarat di Penang. Pakat lega lah semua, pakat lega semua. Turun di Penang, ucap terima kasih kat anak. Anak kata, ada apa? Tak ada apa. Berdoa, kita pakat-kat berdoa. Kalau jatuh, bukan seorang je selamat, semua. Mudah-mudahan selamat belakang. Dia nampak bila kita ditimpa bala, kecemasan dan sebagainya, kita rasa ingat kat Tuhan tu lebih. Ingat kat Tuhan tu lebih. Walaupun dia bukan Islam, dia ingat kat Tuhan masa tu. Lepas tu dia lupa balik lah. Lupa balik lah. Dalam Quran Tuhan cerita pasal kapal yang sedang berlayar di tengah lautan, ditimpa dengan bala ombak besar, ribut, angin ribut dan sebagainya. Mereka akan berdoa kepada Allah seikhlas-ikhlasnya. Tetapi bila mereka diselamatkan, mereka lupa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyelamatkan mereka. Quran cerita sendiri. Dan ini boleh berlaku kepada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Jadi bila kita ditimpa bala tu, sebenarnya ada hikmah di sebalik bala bencana tu, mendekatkan kita semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu tauhid rububiyah. Dalam perbahasan sifat 20, bila disebut wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil Allah Ta'ala itu tiada, wajib Tuhan itu ada, dalilnya bahru alam ini. Dalilnya bahru alam ini. Jadi kalau sekadar itu, samalah dengan orang lain pun. Orang lain pun cakap macam tu juga, kecuali orang gila lah. Orang gila, dia tak tahu siapa yang mencipta dia, dan kalau tak ada pencipta, dia boleh ada atau tak ada, dia tak tahu. Jadi kalau orang yang masih waras, dia boleh berfikir bahawa kewujudan dia adalah daripada pencipta yang telah menciptakan dia, akhirnya dia ada. Sebelum tu dia tak ada. Jadi dalil kewujudan pencipta adalah adanya dia. Yang ni dekat-dekat dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud biasa dengar. Wahdatul wujud biasa dengar, tak biasa dengar. Masjid dekat rumah anda tu tiap-tiap pagi tadi pun dah. Dah ada, dia kata apa? Allah, kita tak biasa duk buat, duk dengar depa aja. Jangan-jangan sekali dengar tak mana ingat. Dia kata Nur Muhammad sallallahu, apa lagi tak tahu, tentu yang ingat pun. Hasbi Rabbi jallallah ma fi qalbi ghairallah. Nur Muhammad sallallahu. Perkataan Nur Muhammad itu slogan wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud tu maknanya kesatuan ada. Ada kita dalil adanya Tuhan. Adanya Tuhan menyebabkan kita ni ada. Nampak tak dia pusing? Kesatuan ada di antara kewujudan kita dengan kewujudan Tuhan tu. Ada kesatuannya tu, ada perkaitan yang tak boleh dipisahkan. Adanya kita tanda adanya Tuhan. Adanya Tuhan menyebabkan kita ni ada. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada kita. Api kereta, kereta api. Ha? Jadi itu dipanggil wahdatul wujud, dan banyak lagi cerita-cerita yang lain yang pelik-pelik mengenai akidah wahdatul wujud. Hulul dan ittihad. Hulul tu maknanya berlaku penjelmaan. Kita tengok dia, anda tengok ente duduk depan anda, dalil adanya Tuhan. Jadi Tuhan penyebab adanya ente. Ada ente, ada Tuhan, ada Tuhan, ada ente, ente Tuhan. Itu dah apa dia panggil? Hulul. Ittihad, kesatuan ada, pakai ada. Itu yang buat apa nama gambar orang duk baca tahiyat dengan apa nama itu antara simbol-simbol depa. Simbol-simbol depa. Tanpa kita sedar, kita beli, kita balik tampal di dinding-dinding rumah kita, tampal depan dinding kita nak semayang. Setiap kali kita nak semayang, kita tengok, kita itu menghadirkan kewujudan Tuhan dalam hati kita. Payah. Sembang dengan puan ni tak habis. Pas satu. Baik. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah ataupun para salafus salih, mereka tidak gemar untuk mengharungi benda-benda yang tidak dikenaki, tidak disuruh kita mengharungi sampai yang bukan-bukan. Sama juga perbahasan mengenai sifat-sifat Tuhan nanti, kita nak buktikan perbezaan sifat mendengar Allah dengan mendengar makhluk Tuhan. Kita tak boleh ukur pendengaran Tuhan, berapa power pendengaran Tuhan ni, sampai nak cuba bezakan. Dah tak sampai ke peringkat tu. Sebab tu disebut-sebut ramai di kalangan para filsuf, ahli-ahli falsafah Muslim yang terbawa-bawa dengan pendekatan falsafah mereka, sehingga mereka akhirnya hanyut dengan pendekatan falsafah dan menyimpang daripada garis asal yang sebenar. Sebab dia nak kaji sangat, nak kaji. Kalau kita kaji benda-benda yang kita boleh kaji di dunia ni, bolehlah. Tapi nak kaji, nak masuk makmal Tuhan, nak tangkap Tuhan, masuk dalam makmal, nak buat kajian, nak pusing, nak tungin terbalik, nak apa, mana boleh logo tu? Telur ayam bolehlah. Kita masuk dalam makmal, kita nak tengok belah mana? Belah kiri, belah kanan, kepala anak ayam duduk tahan mana, kepala kaki dia duduk tahan mana. Bolehlah kita pusing ikut kita punya kehendak. Tapi dalam kajian kita mengenai Tuhan, tak boleh buat begitu. Nak kaji pendengaran Tuhan pun tak boleh. Kaji pendengaran manusia pun terhad. Masih ada benda rahsia yang kita tak mampu, tak tahu sampai ke hari ini pun. Ada benda yang kita tak tahu. Apatah lagi nak kaji tentang sifat-sifat Tuhan. Perbahasan mengenai kalam, sehingga dianggap akidah tu sebagai ilmu kalam. Kerana perbahasan mengenai kalam Tuhan, salah satu sifat Tuhan ialah sifat kalam, itu terlalu bersimpang siur sangat. Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, sampai tak ketahuan kepala ekor. Kalam nafsa ni, kalam, payah. Sehingga apa yang disebut orang bisu, ada sifat kalam tak kat dia? Habis dia cakap, dia boleh cakap dengan kita? Dia boleh cakap dengan kita bahasa isyarat, bahasa antarabangsa. Bahasa antarabangsa kan, kita kalau pergi tang-tang mana, negara mana, kita tak tahu bahasa dia, tanganlah main peranan. Jari main peranan, tangan, memek-memek muka main peranan, itu bahasa antarabangsa. Jadi orang bisu, dia ada bahasa dia. Cuma kita barangkali tak faham bahasa dia. Dia faham bahasa kita ataupun sebaliknya. Orang bisu. Mana sifat kalam tu? Apa dia sebenarnya sifat kalam tu? Bersuara, tak bersuara. Kalau bersuara, ni tape recorder, telefon sekarang pun bercakap, tak kira dah telefon. Dia ada sifat kalam telefon kita. Panjang cerita, berhari-hari perbincangan, berbulan-bulan, bertahun-tahun tak habis-habis. Ada-ada saja benda baru yang muncul. Hak lama pun tak terjawab, hak baru. Lagi banyak benda yang kita tak terjawab. Jadi, ahli-ahli kalam ni sebut ilmu tauhid tu, ilmu akidah tu ialah ilmu kalam. Tak, kita kata tak. Sebab ilmu tauhid, ilmu dalam Quran Tuhan kata wa ilahukum ilahu wahid, wa ilahukum ilahu wahid. Semua orang pakai baca kan ayat tu, ayat Quran. Salah satu daripada ayat Al-Quran dan digenapkan sebagai mukadimah kepada ayat kursi, penghulu kepada ayat dalam surah Al-Baqarah. Ilahukum ilahu wahid. Sebab tu di peringkat awal dikatakan ilmu ni ilmu tauhid, kerana perbahasannya semua mengajak kepada kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dari segenap segi, sifat dia, nama dia, sehingga nama-nama Tuhan yang didapati persamaan, terdapat persamaan dari segi sebutan tapi hakikatnya tak sama, tak mungkin sama. Dalam surah Yusuf Tuhan sebut wa mra'atil azizi turawidu fataha, perempuan aziz. Al-Aziz kan nama Tuhan, salah satu nama Tuhan, salah satu daripada nama Tuhan Al-Aziz. Tapi Tuhan juga sebut dalam surah Yusuf wa mra'atul azizi turawidu fataha an nafsi, perempuan Al-Aziz. Al-Aziz tu ialah majikan kepada Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf dijual beli oleh adik-beradik dia, sampailah dia bekerja di rumah majikan dia, tiba-tiba isteri majikan dia berkenan kat dia. Wa mra'atul azizi turawidu fataha, perempuan Aziz goda pekerja dia. Gitulah cakap kasar, cakap terjemahan secara latarnya gitulah. Makna Al-Aziz ni diguna pakai oleh Quran sebagai nama, sebagai salah satu nama Tuhan. Juga Quran menerima pakai perkataan Al-Aziz kepada makhluk Tuhan. Sama dari segi sebutan tapi hakikatnya tak sama, hakikatnya tak sama. Jadi kita menafikan persamaan dari persamaan sebenarnya antara Tuhan dengan makhluk Tuhan, walaupun pada nama dia kita kena menafikan persamaan itu. Sekalipun terdapat persamaan dari sudut sebutan, itu dalam istilah disebut ishtirak lafzi. Dan dalam Quran banyak terdapat hal-hal yang semacam ni. Macam Nabi Ibrahim, Tuhan sebut Awwahun Halim, Awwahun Halim. Nabi Ibrahim ni dia sabar dan lemah lembut hati dia. Bila dia diperintah oleh Tuhan untuk bawa anak isteri dia berhijrah daripada Palestin ke Mekah, dan Mekah pada waktu itu kering kontang, tak ada apa, yang ada Kaabah saja. Itu pun tunggui-tunggui Kaabah, bukan Kaabah lagi dah, tunggui-tunggui Kaabah. Jadi Ibrahim datang dan kemudian dia diperintah balik semula ke Palestin. Terpaksa tinggal anak bini dengan bekalan makanan minuman untuk sehari dua hari. Lepas tu nak makan apa? Nak duduk dengan siapa? Siapa nak teman mereka? Dia keberatan nak tinggal anak bini dia balik ke Palestin. Tuhan sifatkan dia Awwahun Halim. Sabar dengan perintah Tuhan, menjunjung perintah Allah, pada masa yang sama hati dia lembut. Dia datang untuk kali yang kedua. Ismail dah besar. Nabi Ismail dah besar, dah kahwin. Tapi dalam riwayat ada sebut isteri Nabi Allah Ismail ni, setibanya Nabi Ibrahim di rumah dia, dia tak layan dengan layanan yang sepatutnya. Tak pelawa pun orang tua ni masuklah rumah. Tak layanlah. Jadi Ibrahim perkenalkan diri dia, dia buat tak peduli je. Akhirnya Nabi Ibrahim kata, pesan, suami yang balik nanti, tolong tukar peha pintu ni. Tolong tukar peha pintu ni. Bila Nabi Ismail balik, dia cerita, kata ada orang tua rumah. Dan dia pesan, kalau Nabi Ismail balik, bagi tahu tolong tukar peha pintu. Peha pintu tahu lah, kita orang kedah kan. Yang frame, frame dia tu. Nabi Ismail faham. Pak dia nasihat suruh cerai. Suruh cerai, menikah lain, cari hak lain. Tak kena pasangan tu, tak kena. Wallahu alam, cerita tu betul ke tidak, tapi ada disebut dalam riwayat. Riwayat dulu-dulu ni tanpa sanad, tanpa sanad. Kita nak pastikan kebenaran tu agak sukar. Agak sukar. Jadi ketika tu ilmu al-jahl wa ta'dil belum tercipta untuk digunakan sebagai kayu ukur penapis kepada riwayat-riwayat yang ada. Balik kita kepada tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah ni dia memerlukan tauhid uluhiyah untuk mengislamkan. Tanpa tauhid uluhiyah, rububiyah tidak memberi apa-apa makna kepada kita. Tetapi untuk menerima tauhid uluhiyah mesti menerima tauhid rububiyah terlebih dahulu. Tak mungkin kita tunduk dan patuh taat kepada Allah tetapi ingkar Allah selaku pencipta alam ini, selaku pentadbir pengurus alam ini dan seterusnya. Baik. Kemudian pada muka surat 18, muka surat 18 di bawah tu, fa inna min judikad dunya wa barrataha. Terjemahan dia, maka sesungguhnya di antara kemurahanmu adalah limpahan kebaikan dunia dan pasangannya, iaitu akhirat. Terjemahan ni betul. Cuma anda nak tambah sikit, kemurahanmu tu kembali kepada Nabi. Ha, kalau kita buat kurungan sikit, kemurahanmu dalam kurungan Nabi, Nabi Muhammad SAW. Ini contoh bagaimana kita boleh terperangkap dengan perasaan dan juga keinginan kita menghormati Nabi Muhammad secara berlebihan, secara tidak bersempadan. Sehingga mengangkat Nabi Muhammad seolah-olah sama darjat dengan Tuhan. Ini tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Nabi Muhammad dia seorang Nabi dan Rasul. Pilihan Allah, manusia pilihan Allah. Dan dalam Quran Tuhan bagi pangkat kat Nabi yang paling tinggi di sisi Allah sebagai hamba dia. Subhanallazi asra bi'abdihi. Dia tidak puja Nabi Muhammad. Jadi kita tak boleh puja Nabi Muhammad. Kita boleh puji ala kadar yang patut sesuai munasabah dengan darjat dia sebagai hamba Allah, dan kita tidak boleh angkat dia lebih daripada itu. Puja Nabi Muhammad tak boleh. Nabi Muhammad tu tahu semua benda yang ghaib yang akan berlaku. Dah dia tak tahu. Kalau dia tahu, lastaksartu minal khair, kata dia. Walau kuntu a'lamul ghaib, lastaksartu minal khair. Kalau aku tahu benda ghaib ni semua ni, aku akan pilih hak elok-elok saja. Hak tak elok tak mahu. Nabi biasa demam, biasa sakit, biasa jatuh kuda, biasa macam-macam. Ini ujian Allah. Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Yang dia tahu benda ghaib yang Tuhan bagi tahu kat dia. Yang Tuhan tak bagi tahu, dia tak tahu. Dia tak tahu. Sebab tu dalam surah Luqman, di akhir surah Luqman tu, beberapa perkara yang disenaraikan antara perkara ghaib yang tidak ada sesiapa pun yang boleh berkongsi dengan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang mengetahui. Termasuk bila kita nak mati, di mana kita nak mati, tanah kubur kita di mana? Tak tahu. Tak tahu. 2-3 hari yang lepas anda tengok dalam surah Bak, rangka, gambar rangka manusia dan mati bila lagi tak tahu, dengan tengkorak lengkap satu satu set organ, set apa tulang manusia. Ana ingat dulu umur 19 tahun, 20-an, pergi ke Mesir, pergilah ziarah kawan-kawan yang ada buat dalam bidang perubatan. Saja kebetulan jumpa pergi ke Mesir. Masuk-masuk bilik dia pun satu set tulang manusia duk tergantung, duk gelik-gelik-gelik. Allah. Kita tak biasa tengok logo tu, dia cerim belum rumah. Walaupun plastik sebenarnya, bukan tulang manusia, plastik saja. Di sana plastik, tulang manusia yang dibuat daripada plastik lebih mahal daripada tulang manusia yang original. Original murah, senang dapat. Kita sini susah dapat. Susah. Di sana senang dapat. Tak tahulah macam mana boleh senang dapat tu, kan tak tahu cerita. Tapi depa cerita kata nak dapat tulang, satu set tulang manusia original lebih murah daripada satu set tulang manusia yang diperbuat daripada plastik. Kita tak biasa tengok cerin bulu roma, tak boleh. Dia ana tengok mayat Firaun dalam muzium di di Mesir, di Kaherah tu, ana jadi long line, jadi lemah, nak terbalik, nak nak rebah, jadi gelap-gelap mata. Siapa tak tahu. Lepas tu ana nak patah balik kan, tengok baru tengok sikit ya. Ana nak undur balik ya. Orang sesak-sesak duk telak-telak. Lepas tu guard tu dia tengok ana, dia biasalah dengan pengunjung-pengunjung yang macam ni kot. Dia pegang ana, tarik mai duduk di atas kursi dia. Ana duk tengok, dia kata, duduk. Duduklah sengah, duduk. Sekejap duk celik-celik mata, pejam mata, celik mata, pejam mata. Dia jadi terang balik. Daripada pemandangan kabur tu jadi semakin terang balik. Ana berpeluh, rasa berpeluh basah mana. Ana nak bangkit ha. Dia kata duduk 5 minit 10 minit. Okey dia kata. Ana kata okeylah. Tak, dia kata hang duduk. Peluh bermenitik dah kot ni. Apa tu? Dah ana rasa dah terang elok dah. Ana kata dah okeylah, aku okey dah. Ana kata okey jalan. Ana duduk satu jam lebih dalam tu. Kalau kita keluar nak masuk pula kena bayar lain. Jadi kalau kita lagi kita tak keluar, duduk lama mana pun okeylah. Ana duduk satu jam lebih duduk cari mana dia Firaun Musa. Banyak dalam belah-belah ke ana rasa. Yang dipamerkanlah, yang tak dipamerkan pun masih ada. Yang dipamerkan kita boleh tengok ada lebih belah-belah lah. Dalam ramai-ramai itu ada seorang kecil besar sikit pada Ridwan. Besar sikit, panjang sikit. Kecil lah pada yang lain-lain. Yang lain tu besar-besar, panjang-panjang. Jadi ana tanya pekerja petugas di situ, dia kata, inilah hak kecil ni. Hak kecil ni Firaun Musa. Ana kata, mana tanda dia? Dia tak tahu, dia kiling-kiling kepala kat ana. Tulisan ada di situ, tulis tu adalah dia mak kata nama gam. Ana kata aku nak tengok kaki boleh tak? Dia kata boleh. Pergi tengok belah kaki tu, tengok dia Firaun Musa ni kaki dia cepoh. Kaki dia bukan pijak lagu tu. Dia pijak lagu tu. Itu maknanya teknologi perubatan pada ketika itu yang setengah pihak mengatakan sangat hebat, sangat tinggi. Kalau sangat tinggi, masakan dia pun tak boleh operate kaki Firaun bagi jadi pijak elok. Tak, sampai dia mati duduk lagu tu. Tapi ini tanda kebesaran Allah. Nak tunjuk Firaun ni manusia yang paling biadab dengan Tuhan, mayat dia tak reput sampai sekarang. Bukan kerana teknologi. Dah. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Teknologi dia bersahaja, lebih kurang yang lain jugalah. Masa zaman kita pun ada hak hebat, ada hak kurang, hak tak hebat kan. Zaman dia pun sama juga lagu tu. Jadi Firaun ni manusia yang paling biadab. Dia mengaku dia Tuhan yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Kita baca dalam surah An-Nazi'at. Dia kata ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Rab dia tak guna ilah hukum dak. Dia tak nak, dia kata ana rabbukumul a'la. Itu kita tauhid rububiyah ni. Tauhid rububiyah ni terima tak terima, dia mesti terima. Dia mesti terima. Bila Fir'aun tak terima, dia mengaku dia juga Tuhan. Tuhan kata wajahaduha wastaiqanatha anfusuhum. Mulut dia saja ingkar, tapi hati dia tetap menerima rububiyah Tuhan. Tetap menerima. Kerana rububiyah Tuhan ini tidak dikongsi sama oleh sesiapa pun. Saja Fir'aun ni sombong dan bongkak. Kerana tu dikatakan manusia yang paling biadab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak cipta semut pun cekok pun tak boleh. Tapi dia mengaku dia pencipta. Dia mengaku dia pemilik alam ini. Negara Mesir pun dia tak boleh nak milik. Sebab tu Musa terlepas daripada kawalan dia sendiri. Dia kawal Mesir, negara di bawah pemerintahan dia, supaya tidak ada anak-anak kecil yang baru dilahir di mana disebut-sebut sebagai pemusnah kerajaan Fir'aun, masa depan kerajaan Fir'aun. Siapa dia? Musa. Musa. Jadi atas maklumat yang dia dapat daripada penasihat-penasihat dia, maka dikeluar arahan supaya bunuh semua kanak-kanak yang lahir dalam tempoh jarak masa tertentu, semuanya dibunuh. Akhirnya Musa selamat. Dan Musa membesar di rumah Fir'aun. Di rumah Fir'aun. Ketika Fir'aun uji Musa, dalam satu hidangan diletak dengan beberapa menu yang berlainan, Musa nak jemput hak sedap. Musa bukan bodoh, Musa cerdik. Dia nak jemput hak sedap, tapi dalam riwayat ada disebut Jibril ubah tangan Musa ke bara api. Ambil bara api buh dalam mulut, sebab tu lidah Musa telur sikit. Dia sebutan dia tak kurang fasih. Dalam Quran Tuhan rakam kata-kata Musa kepada Nabi Harun. Dia kata apa? Harun afsahu minni. Harun wa Harunu afsahu minni. Nabi Harun lebih fasih daripada aku. Setibanya Nabi Musa, bila selesai dia menghadap Tuhan selama 40 hari sehingga Musa Samiri buat Tuhan dalam bentuk ukiran dari emas yang dikutip, yang dikumpul daripada para pengikut dia, akhirnya ijil, anak patung anak lembu yang dibuat daripada emas tadi bunyi boom. Bila ditanya hang buat lagu mana, dia kata dia ambil tanah bekas tapak Jibril yang datang berjumpa dengan Musa. Bekas tapak Jibril tu, tanah bekas tapak Jibril tu lah dia buh di mulut ijil patung anak lembu ni, dan lepas tu berbunyi dalam Quran tu, ijil lahu jasadan khuar, lahu jasadan khuar. Ijil tu ada tengkuk rungkung dia yang berbunyi bong, bunyi lembu lah. Jadi semua pakat semua. Bila Musa balik daripada dia bermunajat, selesai bermunajat dengan Tuhan, Harun cerita, Musa dengar cerita pengikut-pengikut dia ramai yang berpaling tadah mengikut Musa Samiri. Akhirnya dia tanya Harun dan minta jasa baik Harun supaya tolong bagi penjelasan, tolong jelaskan semula kepada mereka, kerana Harun lebih fasih lisan dia daripada Musa. Satu lagi keadaan di mana bila Tuhan perintah kepada Nabi Musa pergi menghadap Fir'aun balik semula, Musa teragak-agak nak pergi sebab dia pernah membesar di rumah Fir'aun, istana Fir'aun. Kita ni bila termakan budi orang, susah nak perbetul orang tu. Nak tegur dia, nak perbetul, payah. Jangan mudah makan budi orang. Jangan mudah kita terperangkap dengan makan budi orang, lepas tu kita nak tegur dia susah. Musa teragak-agak, Tuhan, dia minta kepada Tuhan supaya dia diganding dengan Nabi Harun. Alasan dia, Harun lebih fasih daripada dia, kerana dia terkesan dengan apa yang berlaku semasa dia masih kecil dulu. Itu cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Jadi Fir'aun ini makhluk yang paling biadab dengan Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan yang Maha Tinggi. Dan Quran tidak pernah merakam selain daripada Fir'aun yang telah mendakwa diri dia sebagai Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi memuji-muji Nabi Muhammad ke tahap yang tidak sepatutnya, ini dianggap sebagai satu tindakan keterlaluan dan bercanggah dengan akidah. Tak boleh. Kita boleh puji Nabi, tetapi pujian yang sesuai dengan tahap dia. Tak boleh lebih-lebih sangat. Tak boleh. Dalam hadis Nabi, kalau orang puji kita, orang puji kita, Nabi suruh kaut pasiak tu semua bagi muka dia. Kaut pasiak tu semua. Siapa hang, siapa aku? Kita semua daripada tanah. Kita semua daripada tanah. Tak adalah, tak payahlah duk puji lebih-lebih sangat. Sikit-sikit sudah. Arab ni suka orang puji dia. Tu salah satu sifat kelemahan. Yalah, kita pun sama juga, orang kita pun kalau orang puji sikit tu terangkat. Jadi puji makhluk, sesama makhluk ni biar ada sempadan, ada hadnya. Jangan sampai menyamai puji-pujian puja terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Di muka yang ke-20, terjemahan daripada wa yuriduna ta'mirahum fi ba'd syu'unihim, terjemahan dia agar dapat menundukkan mereka. Rasa tak fahamlah maksud dia. Paragraf yang atas, yang nombor 2 daripada atas. Dan mereka menghendaki dengan paksa agar dapat menundukkan mereka, sedangkan Rasulullah SAW sendiri tidak ada ilmu tentang perkara-perkara tersebut, iaitu perkara gaib, ketika baginda masih hidup, seperti firman Allah, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wama massani yasu. Terjemahan menundukkan tu merujuk kepada ayat yang di atas tu, wa yuriduna ta'mirahum. Ta'mirahum maknanya depa nak supaya dia, mereka dilantik. Mereka dilantik menjadi amir, menjadi ketua. Iyalah, kita bila kempen orang supaya orang sokong kita, apa maksud dia? Maksud dia supaya depa setuju pangkah kita lah, menaikkan kita. Jadi ketua ke, jadi wakil rakyat ke, jadi apa ke, tak kisahlah. Tapi bila kita kempen tu, mana kempen nak menundukkan pilihan depa yang ada tadi supaya diberi kepada kita, tak diberi kepada calon lain. Itu maksud dia, yuriduna ta'mirahum, ta'mirahum. Jadi terjemahan tu rasa tak kesampaian. Sama ada adjust ataupun tambah sikit perkataan, menundukkan sokongan mereka kepadanya. Luna. Ana tak dan nak buat ayat tadi, baca sikit sampai tengah tu berhenti je lah. Yang lain tu rasa okey. Cuma kita nak patah balik kepada awal kitab ni balik, dah buat pembetulan. Biografi tak payahlah, yang tu baca sendirilah. Mukaddimah, mukaddimah ni tak ada apa sangat, tetapi Bagus juga kita ambil tahu di muka 11, muka 10 dan 11. Muka 10 dan 11 ni, muka 10 terjemahan kepada muka 11. Dan begitulah seterusnya dalam buku ni, dari awal hingga ke akhir dia terjemahan dengan dengan teks asal sebelah menyebelah. Bagus, bagus. Kita boleh rujuk. Dia bagi tahu tentang penulis asal Aqidah At-Tahawiyah ni. Dia kata, qala al-allamah hujjatul Islam Abu Ja'far al-Warraq At-Tahawi. At-Tahawi ni nisbah kepada tempat tinggal dia, Taha, di Mesir. Ramai orang Mesir sekarang ni tak terima buku ni sebagai rujukan akidah mereka. Mereka lebih cenderung kepada akidah Ash'ariyah. Pengajian akidah di Al-Azhar dia panggil fakulti kuliah apa nama? Qismul Aqidah wal Falsafah. Bahagian akidah dan falsafah. Dan yang itulah yang kita warisi balik ke negara kita, di pusat-pusat pengajian tinggi kita, dia masih akidah dan falsafah sampai hari ini pun. Dia gandingkan di antara akidah dengan falsafah sebab pendekatan pengajian akidah mereka berdasarkan pada ilmu falsafah yang diberi jubah baru, ilmu kalam. Bila kata falsafah tu nampak tak islamik sangat, bila bagi ilmu kalam tu seolah-olah Islam, padahal benda yang sama, tak ada beza. Jadi sebahagian daripada orang Mesir memang menerima. Dan ini kalau kita lihat umpamanya jemaah Ansar Sunnah di Mesir sekarang ni tak berapa aktif sangat, tapi masih ada bergerak. Terutama sekali di kawasan, kalau di Kaherah tu Al-Ma'adi, dia pinggir kota Kaherah, Ma'adi dia panggil. Di situ tempat tinggal Syed Sabiq duduk situ. Ana pernah pergi masjid dia, masjid yang dikatakan Syed Sabiq selalu mengajak di situ. Di kawasan dia agak terpencil sikit daripada Kaherah, kena naik kereta api pula nak pergi, tapi tak jauh sangat, dekatnya. Dr. Hassan di situ juga, ramailah termasuk juga bekas-bekas ikhwan muslimin Mesir yang tinggal di kawasan. Kawasannya tenang berbanding dengan Kaherah yang sibuk hiruk pikuk dengan manusia, kesesakan dan sebagainya. Tapi kawasan Ma'adi ni tenang. Dan kita boleh rasa ketenangan walaupun kita baru pergi kali pertama. Masjid depa dua tingkat, di bawah masjid, di atas tu pameran, dewan pameran kraftangan, apa nama, bahan-bahan yang dihasilkan oleh para penduduk sekitar tu. Masjid dia besar. Gelaran Al-Warraq, tukang tulis. Kita sekarang kita pakai photostat, kita pakai kopi, apa, salinan kopi kan. Dulu dia pakai warraq, tukang tulis, tukang salin. Tukang penyalin ni dia kadang-kadang lama-lama dia jadi alim. Kadang-kadang lama-lama pun tak alim juga, dia tukang tulis situlah. Buktinya manuskrip-manuskrip yang ditulis oleh penulis-penulis ni ada yang okey, ada yang tak berapa okey. Hak yang tak berapa okey ni barangkali dia hanya mahir menulis tapi dia tak ada ilmu, dia kurang ilmu. Yang okey ni dia mahir menulis dan berilmu. Ana ada sikit pengalaman bila ana edit makhtutat. Makhtutat ni Melayu kata apa? Manuskrip lama. tulisan tangan. Tulisan tangan 1,000 tahun yang lalu. Sebelum mana dilahirkan 1,000 tahun. Ana bila nak edit balik, nak kena berkongsi banyak benda dengan penulis asal tu. Jadi penulis asal tu dia tulis sendiri dengan tangan dia. Ada yang pakai juru tulis. Dia tak tulis sendiri tapi ada juru tulis. Ataupun dibeli melalui salinan-salinan yang dibuat oleh penulis-penulis upahan ni. Penulis-penulis upahan. Itu dinamakan warraq. At-Tahawi ni dia diberi gelaran warraq sebab barangkali salah satu kerja yang awal dia tukang tulis. Tukang tulis. Penulisan asal dia tak besar, kecil saja. Tapi mengandungi maksud yang sangat baik, meluas, mendalam dan ringkas, padat. Dia tulis hadza dhikru bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah ala mazhabi fuqaha al millah Abi Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad ibn Al-Hasan Al-Shaybani ridwanullahi alaihim ajma'in. Dia pengikut mazhab Hanafi. Pada asalnya, pada mulanya, At-Tahawi ni dia pengikut mazhab Syafi'i, penyokong kuat mazhab Syafi'i. Tapi dia berpaling tadah daripada mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi. Yang ni biasa berlaku. Dia pernah mengatakan yang dia tidak akan menyokong Abu Hanifah kecuali bila Abu Hanifah menggunakan dalil daripada Quran dan Sunnah Nabi. Kalau Abu Hanifah menggunakan hujah-hujah akal, dia pun ada pandangan dia yang tersendiri. Jadi bila begitu orang tanya dia, "Hang tak sokong Abu Hanifah?" Dia kata, "Aku sokong pandangan-pandangan dia yang betul. Pandangan-pandangan dia yang bersesuaian dengan Quran dan Sunnah, aku sokong. Tapi kalau tak bersesuaian dengan Quran dan Sunnah pada pandangan dia, dia takkan sokong." Dia kata dia bukan muqallid. Muqallid ni orang yang ta'asub, orang yang fanatik dengan pandangan-pandangan tokoh-tokoh tertentu, dia jadi muqallid. Sebab tu dakwaan yang mengatakan iman muqallid ni pada tahap yang paling rendah. Wallahu'alam, itu pandangan mereka lah. Tapi bagi kita, iman mesti alim. Sebab Quran kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu ataupun ketahuilah kamu bahawa tidak ada ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam soal akidah kena tahu. Kena berilmu. Walaupun serendah mana ilmu, kena berilmu. Dia tak boleh muqallid, tak boleh pak turut dalam semua hal. Dalam semua hal termasuk hal-hal akidah. Sampai orang tanya siapa Tuhan kamu? Orang kata Tuhan Allah. Ada. Itu muqallid nama dia. Dia tak boleh. Dia kena siapa Tuhan kamu? Allah. Sebagaimana Jariah yang bila ditanya, siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa aku? Muhammad Rasulullah. Nabi kata, a'tiqha fa'innaha mu'minah. Merdekakanlah dia. Sesungguhnya dia adalah seorang yang mu'minah. Mu'min. Dengan sebab dia kata, Tuhan dia Allah, Nabi dia Muhammad Rasulullah. Habis. Nabi yang menyaksikan dia sebagai seorang mukminah. Baik. Dia kata ini adalah penjelasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan mazhab fuqaha Abu Hanifah. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini merujuk kepada hadis Nabi yang menyebut bahawa ma ana alaihi wa ashabi. Itu maksud Ahlussunnah wal Jamaah mengikut hadis yang menyebut tentang hal ini. Apa yang aku ada di atasnya dan sahabat-sahabat aku. Maknanya sunnah apa yang Nabi ada di atasnya itu sunnah Nabi. Wa ashabi dan sahabat aku itu jemaah. Itu jemaah. Sebab tu kita akidah salaf ni itulah asas utama. Kerana contoh teladan yang paling dekat dengan Nabi, dengan Allah dan Rasul ialah akidah para sahabat Nabi. Menerima seadanya tanpa banyak soalan, tanpa berdolak dalik, tanpa membuat huraian lebih daripada apa yang sepatutnya. Itu akidah Ahlus Sunnah, mana menurut hadis-hadis Nabi. Bila disebut hadis Nabi, padahal Quran lebih utama daripada hadis Nabi, hadis Nabi yang kedua. Tapi kenapa disebut Ahlus Sunnah, tak disebut Ahlul Quran? Bila disebut Ahlus Sunnah, termasuk Quran. Sebab dalam sunnah Nabi, Quran Nabi terima, Nabi menyampaikan kepada kita. Dan lebih daripada itu, Nabi menyampaikan huraian-huraian terhadap maksud Al-Quran. Itu sunnah Nabi. Dan juga tambahan-tambahan yang Tuhan nak Nabi sampaikan. Ada beberapa hukum hakam syarak yang tak ada dalam Quran. Tak ada secara langsung, tak ada secara isyarat dari dekat maupun dari jauh. Tak ada. Sebaliknya, hadis Nabi yang memperuntukkan hukum yang berkenaan secara khusus daripada hadis Nabi. Larangan berkahwin, berpoligami dengan dua beradik. Adik dia kakak, adik isteri kita ataupun kakak isteri kita, tidak dibolehkan kita poligamikan mereka. Mereka berdua tak boleh, tak boleh. Lain-lain tak apa. Kenalan sahabat dia, adik-beradik kot jauh dah, pupu-puyang, boleh, boleh, boleh. Tapi dua beradik tak boleh. Kerana kebiasaannya, janganlah yang ni alasan sajalah. Kebiasaannya bila dipoligamikan di antara para-para isteri ni, mereka bergaduh. Mereka bercakar, apa? Bermusuh. Dan ini tabi'i. Secara tabi'inya Allah ciptakan begitu. Sebab tu kesalahan isteri-isteri yang dipoligamikan, mereka bila bergaduh sesama mereka, tidak diambil kira. Tidak diambil kira. Isteri-isteri Nabi pernah bergaduh sesama mereka. Padahal mereka isteri Nabi. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini tabi'i, secara tabi'inya. Begitu. Begitu. Jadi, hukum yang kita dapati secara berasingan daripada hukum hakam yang telah sedia ada daripada Quran, diwujudkan ataupun didapati melalui sunnah Nabi secara berasingan. Larangan berpoligamikan isteri kita dengan kakak dia ataupun dengan adik dia. Tak boleh. Tak boleh. Pesaka kepada nenek perempuan. Nenek perempuan. Bukan nenek lelaki. Nenek perempuan. Cucu mati. Cucu mati tinggal nenek. Mak dia pun tak ada, mak dia pun mati habis dah, tinggal dia dengan nenek dia, dia mati dulu, cucu mati dulu, tinggal nenek. Nenek berhak tak dapat pesaka, berhak kan? Itu peruntukan hukum yang sedemikian didapati melalui sunnah Nabi secara berasingan. Tambahan kepada peruntukan hukum hakam pesaka yang sedia ada dalam Al-Quran. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Okey. Balik kita kepada kenyataan hadza dhikru bayan aqidati ahli sunnah wal jamaah ala mazhabi fuqaha il millah, mengikut mazhab para fuqaha Abu Hanifah An-Nu'man, Abu Yusuf, Abu Abdullah, Abu Hanifah ni dia paling awal, paling tua di kalangan imam-imam mazhab empat yang masyhur dalam bidang fiqh. Kemudian disusuli dengan Imam Malik, kemudian disusuli dengan Imam Asy-Syafi'i, dan selepas itu akhir sekali Imam Ahmad ibn Hanbal. Ketiga-tiga tokoh yang disebut di sini kesemuanya dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani ini guru kepada Imam Malik. Imam Malik pernah berguru daripada dia. Abu Yusuf al-Ansari ni murid yang paling kanan kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah dia bukan orang Arab. Dia tidak dari kalangan yang berketurunan Arab. Dia berketurunan Farsi. Farsi. Mak pak dia kaya. Dia juga businessman. Kaya. Kaya. Orang Afghanistan. Dia daripada Afghanistan. Tapi berhijrah ke Baghdad, berhijrah ke Kufah dan sebagainya. Dia kaya. Manakala murid-murid dia Abu Yusuf dengan Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hasan ni sederhana. Ada yang mengatakan dia asalnya fakir, lepas tu Tuhan bagi rezeki lah. Nak tunjuk kepada kita bahawa dalam soal akidah ni, para imam fuqaha ni pun, mereka sebelum jadi imam fuqaha dalam bidang fiqh, mereka terlebih dahulu imam dalam bidang akidah. Akidah. Termasuklah imam-imam mazhab yang lain. Malik, Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal. Mereka ni imam-imam dalam bidang fiqh dan juga imam-imam dalam bidang akidah. Kesemua mereka berpegang kepada akidah salaf. Akidah al-sunnah wal-jamaah dari kalangan para ulama salaf. Kita kebanyakan umat Islam di Asia, termasuk di negara kita di Malaysia, dalam bidang fiqh kita jadi pengikut mazhab Syafi'i. Tapi dalam bidang akidah, kenapa kita tak juga jadi pengikut Imam Asy-Syafi'i? Sebaliknya kita pergi pilih akidah mengikut akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah ni dipelopori oleh Abul Hasan Al-Asy'ari pada mulanya. Kemudian Abul Hasan telah berubah daripada tahap awal dia pengikut mazhab Mu'tazilah yang hanya menerima sifat wujud sebagai satu-satunya sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang disabitkan. Pendekatannya pendekatan isbat. Sebab tu depa kategorikan sifat wujud sebagai sifat nafsiyah. Nafsiyah, sifat zat Tuhan. Tanpa wujud takkan wujud zat. Tanpa sifat wujud takkan ada zat. Sifat nafsiyah. Kemudian sifat salbiyah. Salbiyah ni pendekatan mereka menafikan lawan. Menafikan lawan kepada sifat yang disebut sebagai kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil-hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyat. Lima sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni masih terkesan, masih terbawa-bawa dengan pendekatan Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah dia hanya mensabitkan satu sifat kepada Allah yang wajib kita tahu. Lain pada tu tak. Memadai dengan secara ijmal Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mustahil Tuhan bersifat dengan sifat kekurangan. Secara mujmal, secara purata, secara umumnya. Tetapi Abu Hasan al-Ash'ari telah buat pembaharuan dengan mensabitkan sifat ma'ani sebanyak 7 sifat jadi 1 plus 5, 6, 6 plus 7, 13. Itu yang diperkenalkan oleh Abu Hasan al-Ash'ari dan dia kemudian meninggalkan semua dan merujuk kepada akidah salaf, mengisbatkan sifat yang diisbatkan oleh Allah kepada dirinya yang diisbatkan oleh Rasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa terikat dengan jumlah bilangan tertentu. Dan itulah yang menjadi pegangan dia hingga ke akhir hayatnya. Ini kita boleh baca dalam kitab dia yang terakhir ditulis Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Rasa penat dah. Satu jam ada lagi tak? Injin lama. Naik lebuh raya pun tak boleh jadi. Kita break sekejap dan kemudian kita sambung semula. Assalamualaikum.